segah rasa buku seketika sedang tidur masih bermimpi. Mungkin lewat mata kita bisa dusta, namun dalam hati mencoba kita arungi laut yang biru, tapi tak satu perahu. Bagaikan hatimu, diam membeku.